kalian kepada Allah. Padahal orang beriman sudah punya nilai takwa kan? Iya, tidak mungkin beriman kalau tidak punya nilai takwa. Tapi kenapa diperintah lagi untuk bertakwa? Itu panggilan untuk terus memperbaharui keimanan. Sempurnakan terus. Sempurnakan terus. Apa yang kurang tutup, kesalahan hindari. Sempurnakan terus. Apa yang belum ada, adakan dalam nilai-nilai iman. Dan ingat, bacaan ini bacaan yang Nabi SAW ajarkan untuk dibaca setiap khutbah. Apakah khutbah mucrama, khutbah jumat, khutbah nikah, khutbah saja. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا وإن قام بصورها دون حقائقها نال اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. Ingat, ini fawaid. Harus perlu persiapan kedalaman berfikir. Pasang betul. Ini termasuk faedah yang dalam betul. Kata beliau, hamba daiman selamanya. Hamba daiman selamanya. Mutaqallibun. Iya. Terbolak-balik. Baina ahkamil awamiri wa ahkamin nawazili, antara ketentuan-ketentuan perintah, hukum-hukum awamir dan hukum-hukum nawazil, terus antara ini dan itu. Ahkamul awamir adalah hukum yang merupakan, disitulah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'i. Ahkamun nawazil, disitu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang kauni. Atau kurang lain, hukum awamir, perintah-perintah, larangan-larangan. Tidak pernah kita lepas dari ini. Perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ahkamin nawazil. Ahkamin nawazil itu kejadian-kejadian yang menimpa kita. Iya. Ditinggal ibu, ditinggal kekasih, iya, yang dicintai. Ya punya kekasih kan, yang dicintai. Iya. Hanya hati-hati kalau kekasihnya salah. Misalnya ditinggal sama istri, kasihnya kan. Iya. bangkrut dalam dagang, gagal dalam panen, kecurian. Masuk dalam pertanyaan tadi itu, apa kirimannya belum sampai? Nawas ini perkara yang, pokoknya perkara yang turun yang harus kita sikapi. Tidak boleh tidak, kita tidak pernah lepas dari hukum ini. Ada yang pernah lepas dari hukum ini? Hamba terus berada di antara ini. Perintah, larangan, ketentuan ini, ketentuan selanjutnya, terus seperti hidup kita. Bahwa, maka hamba, kalau begitu, muhtajun memerlukan. Bal, bahkan, mutarun harus perlu. Muhtaj perlu. Kalau mutar itu perlu yang tidak boleh tidak, harus tidak. Harus, tidak boleh tidak. Hamba harus, hamba sangat memerlukan ilal auni indal awamir, untuk mendapatkan bantuan ketika berada dalam hukum awamir, dan ilal lutfi, hamba harus memperoleh kelembutan indan nawazil, ketika mendapatkan nazilah demi nazilah, kejadian demi kejadian yang dia alami. Dalam pelaksanaan perintah, dalam upaya meninggalkan larangan, tidak bisa jamaah kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk rahasia. Kenapa setelah iyyaka na'budu ada wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kami beribadah, tidak kepada selainnya. Ibadah mencakup perintah dan larangan kan? Kemudian disusul wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sebab tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaan perintah, hukum awamir ini, perintah dan larangan ini, kita memerlukan pertolongan. Kalau tidak ada pertolongan, pasti kalah. Pasti sesat. Berbalik. Perintah menjadi larangan kita. Larangan menjadi perintah kita. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian indan nawazil, terjadi kejadian demi kejadian pada kita, maka kita sangat memerlukan al-lutf, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-latif yang maha lembut. Sebab nawazil, kejadian yang membuat akan membuat orang goyang. Kalau tidak ada kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terseret dari dengan kejadian-kejadian itu, dan akan terjerumus ke dalam jurang-jurang penistaan, bersikap dengan sikap yang tidak sebenarnya, yang tidak sepantasnya. Dua hal sudah. Yang pertama harus dipahami, kita terus berada di antara hukum ini, tidak mungkin keluar. Yang kedua, kita harus darurat betul, lebih harus dari keperluan kita terhadap oksigen. Kita mungkin bisa menahan sesaat tidak menghirup oksigen ya. Bisa kan menahan? Tapi kalau ini, tidak bisa. Tidak boleh keluar dari ini sedikit pun juga. Harus perlu setiap saat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi nazilah. Kemudian beliau jelaskan lebih jauh lagi, wa ala qadri qiyamihi bil awamiri yahsulu lahu min al-lutfi 'inda an-nawazil, dan disesuaikan dengan kadar seberapa tegaknya dia dalam pelaksanaan perintah itu, al-awamir ini, perintah dan larangan. Seberapa tegaknya dia situ, maka sekadar itu pula lah yang akan terwujud berupa kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia tertimpa nazilah demi nazilah. Kunci betul ini. Fa in kammala al-qiyam bil awamir dhahira wa batina, maka siapa saja yang telah menyempurnakan, tegak betul dia dalam mewujudkan perintah demi perintah, larangan demi larangan ditinggalkan secara zahir wa batin, secara zahir dan batin. Maksudnya salat, nampaknya salat, batinnya juga betul-betul hidup, keikhlasannya, khusyuknya, ya ini. Demikian pula puasanya, zakatnya, ininya. Demikian pula ketika dia meninggalkan larangan, dia tidak minum karena betul-betul tertanam di dalam batinnya, haramnya hal itu, niscaya orang yang meminumnya. Adapun tidak minum karena belum dapat kesempatan, nah itu lain lagi tuh. Tidak ya? Tidak melakukan karena belum, maka lain. Siapa yang sempurna menegakkan perintah ini secara zahir dan batin, betul-betul meninggalkan larangan secara zahir dan batin, maka dia akan mendapatkan kelembutan itu secara zahir dan batin pula. Wa in qama biswariha duna haqa'iqiha, jika dia hanya tegak melakukan bentuk perintah itu tanpa tegak mewujudkan hakikat dari perintah itu, maka nala lutfa fi dhahiri, dia akan mendapatkan kelembutan secara zahir pula. Wa qalla nasibuhu minal lutfi fil batin, maka akan sedikit bahagiannya berupa kelembutan batin. Jelas? Apa kelembutan zahir, apa kelembutan batin itu? Kalau kelembutan zahir terasa bisa, mudah dipahami. Iya. Dapat musibah, peristiwa misalnya terjadi, dia selamat. Iya, secara zahir selamat. Nah ini, dapat ini secara zahir lah, yang merupakan perkara-perkara yang zahir yang nampak. Dia dapatkan, nampak betul seperti yang mendapatkan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir. Hanya kelembutan batin itu lebih pokok. Tapi kelembutan batin ini nanti ada ketika perintah batin pun terwujud. Kita sholat secara zahir dan batin. Bagaimana sholat zahir? Ya, kewajibannya yang nampak, pokoknya bacaannya. Bagaimana yang batin? Yang ikhlas, yang khusyuk, memahami makna bacaan. Allahu Akbar. Yang betul-betul dalam dirinya pembesaran, pembesaran, pemuliaan, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tegak. Baik. Sekarang apa kelembutan batin itu? Kata beliau, "Fain qulta mal lutful batin?" Jika kamu bertanya, apakah kelembutan batin itu? Maka kata beliau, "Fahuwa ma yahsulu lil qalbi 'inda an-nawazil min as-sakinati wat-tuma'nina wa zawali al-qalqi wal-ittirabi wal-jaz'i fayastahdi baina yaday sayyidihi dalilan lahu mustaykinan nadiran ilayhi biqalbihi sad qad shaghalahu mushahadatu lutfihi bihi an shiddati ma huwa fihi min al-alami wa qad ghayyabahu an shuhuli dhalika ma'rifatuhu li husni ikhtiyarihi lahu wa annahu li alayhi sayyiduhu mahu radiya aw sakhit fa in radiya nala ar-ridha wa in sakhita fa hadduhu sakhat fa hadha al-lutfu al-batin thamaratu tilka al-mu'amalati al-batina yazidu bi ziyadatiha wa yanqusu bi nuqsaniha." Kelembutan batin itu kata beliau adalah sesuatu yang terjadi, sesuatu yang terjadi di dalam hati ketika turun nazilah, peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang menimpa kita, Berupa apa itu yang terjadi dalam hati? Berupa sakinah. Tenang dia. Tumaknina. Zawalil qalaq. Hilang berbagai kegoncangan, kegelisahan, ketidaksenangan terhadap ketentuan. Ini kelembutan batin. Ketika turun perkara-perkara ini. Saya sampai situ dulu. Kita sementara belajar. Iya. Besok ujian. Ujian penentuan lagi. Kemudian bersamaan dengan itu, terdapat berita orang tua meninggal misalnya. Lihat. Goyang. Ini nazilah misalnya. Nazilah seperti ini. Kita perlu kelembutan ketika menghadapi hal itu. Dan kelembutan ini akan semakin hebat ketika semakin hebat pula pelaksanaan perintah-perintah dan upaya meninggalkan larangan. Sempurna-sempurna pula kelembutan nanti. Zahir dan batin, maka zahir dan batin pula yang didapatkan. Adapun kelembutan batin ini dia. Ketika terjadi itu, kita tetap tenang. Tetap tenang. Kegelisahan hilang. Kegoncangan hilang. Ketidaksenangan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sirnah. Fayastakhdi. Maka kemudian hamba ini khusyuk, merendah di hadapan sayyidnya dia. Sayyid dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sayyidullah." Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayyid artinya penolong, yang menguasai, yang segala pertolongan, segala ketentuan hanya pada Dia. Iya. Segala penguasaan, pertolongan hanya padanya. Karena tenang seperti itu, hilang gangguan itu, kemudian yang muncul pada dirinya, yastahdi, justru semakin khusyuk, semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala penolong dia. Dalilan lahu, dalam keadaan merendah kepadanya. Mustaikinan, tenang dia. Nadiran ilaihi biqalbihi, dia tenang memandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan hati, bukan pandangan mata, dengan pandangan hati. Hatinya mampu melihat kebesaran Allah, mampu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, mampu melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, mampu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mampu melihat. Sakinan ilaihi bi ruhihi wa sirrihi, dia tenang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan segala rahasianya. Bahkan qad syaghalahu mushahadatu lutfihi bihi an shiddati ma huwa fihi min al-alam. Keadaan dia yang sementara menyaksikan luar biasanya kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, sehingga dia tetap tenang. Luar biasanya kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, sehingga dia tetap mampu merendah, mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak goyang. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang dia lihat ini menyibukkan dia dari dahsyatnya penderitaan yang dia alami, sehingga tidak terasa hal itu. Ini kelembutan batin. Qad qayyabahu an syuhuli dhalika ma'rifatu husni ikhtiyarihi lahu. Ini lebih berat lagi ni. Dia telah dihilangkan. Betul-betul tidak menyaksikan lagi kejadian itu. Apa itu? Sebab dia betul-betul tahu pasti baiknya pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Tidak pernah lepas itu husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia, yang muncul husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa dia adalah hamba yang semata-mata hamba, yang mana penguasa hamba memperlakukan hukum-hukumnya kepada hambanya. Sadar dia. Dia ridho atau murka, maka pasti berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala. sadar betul dia, sehingga siapa yang ridha maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang murka maka bagiannya adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kelembutan batin yang merupakan buah dari muamalah batin pula, mewujudkan perintah secara batin, ya, beragama secara batin, ya, tidak hanya nampaknya beragama. Yang mana muamalah batin ini atau kelembutan batin ini akan bertambah jika semakin bertambah muamalah batin itu, dan kelembutan batin ini akan berkurang jika muamalah batin pun berkurang. Ini ikhwah. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibamal jazai ma ibamil bala, fa inna wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh besarnya pembalasan itu bersamaan dengan besarnya bala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala jika betul-betul telah mencintai sebuah kaum, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala timpakan bala kepadanya. Kalau dia ridha, maka dapat keridhaan. Kalau dia murka, maka baginya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini membantu kita, ya, sebagai ilmu yang betul-betul hebat, yang dengannya akan mengantar kita untuk ridha terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan kita tidak ridha? Padahal pahala itu ditentukan dengan besarnya bala. Kita dapat kejadian ini, dapat musibah ini, dapat itu dan itu dan lainnya, ini kan bala. Justru ketika semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, semakin luas. Tapi syaratnya ridha. Sebab ridha inilah yang akan mendapatkan keridhaan. Tapi kalau sakhat, maka disitulah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya tetap kehebatan kita, ketenangan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kesabaran kita ketika menghadapi musibah demi musibah, nazilah demi nazilah, itu tetap ditentukan oleh kehebatan kita, kemampuan kita dalam mewujudkan ahkamul awamir itu. Ini kaidah yang luar biasa banyak dalam Al-Quran dan betul-betul nyata. Ini termasuk rahasia kenapa jihad nanti disyariatkan di belakang. Allah subhanahu wa ta'ala hanya perintahkan solat, zakatkan zakat, solat penghambaan badan, zakat penghambaan hak, wujudkan betul, tegakkan betul secara sempurna. Jihad nanti belakang. Sebab jihad goncang. Dan untuk menghadapi kegoncangan ini perlu betul kesiapan besar, kesempurnaan solat dan sempurnanya. Jadi kalau hamba betul-betul telah siap memperhambakan diri dengan jasadnya, memperhambakan diri dengan hartanya, maka ketika itulah dia berarti telah siap untuk bermujahadah jalan Allah subhanahu wa ta'ala di medan pertempuran. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk mereka musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kekuatan. Kekuatan apapun juga masih dalamnya kekuatan ini. Jelas ikhwah? Baik. Ini kelembutan batin. Iya. Yang mana kunci pembahasannya, satu, kita harus yakin kita tidak pernah lepas dari dua hukum ini, ahkamul awamir, perintah, larangan, dan ahkamul nawazil, kejadian demi kejadian yang menimpa kita. Jelas? Baik. Yang kedua, dalam ahkamul awamir, kita perlu sangat butuh secara darurat terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, apakah dalam bentuk pelaksanaan perintah atau ibadah dalam bentuk meninggalkan larangan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Padahal minta pertolongan termasuk ibadah, tapi kenapa diulang? Sebab dia kunci. Hamba yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan perlu betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah, dalam melakukan perintah, meninggalkan larangan, betul-betul mujahadah besar, tapi tetap mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapkan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, kebaikan, tambahan, agar supaya kekurangan tertutupi. Agar supaya yang belum mampu kita lakukan, kita mampu melakukannya. Agar supaya semakin sempurna, semakin kokoh, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kapan hal ini benar, maka kelembutan yang sangat kita perlukan ketika terjadi nazilah demi nazilah akan kita peroleh pula dengan baik. Sebab kunci kelembutan, pertolongan Allah, kelembutan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kejadian demi kejadian, kuncinya adalah sejauh mana hebatnya kita dalam melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan ketaatan ini secara zahir dan batin, maka kelembutan dalam peristiwa demi peristiwa kita akan peroleh secara zahir dan batin pula. Jelas ya? Apalagi namanya kelembutan batin, luar biasa. Di situ orang berjenjang-jenjang. Dan ini luar biasa nih. Lingkup kelembutan batin ini sangat luar biasa. Besarnya, jenjang-jenjangnya, luasnya. Anggap misalnya, satu misalnya, tumaknina. Tumaknina kan berjenjang-jenjang gitu kan? Kalian dalam peristiwa biasa, alhamdulillah kita sudah tenang. Tapi ketika menghadapi peristiwa yang lebih dahsyat dari itu, biasanya ketenangan itu tidak bisa. Perlu tambahan ketenangan. Berarti perlu tambahan kelembutan. Perlu tambahan kelembutan. Ini ya, wah. Jelas? Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu menguji hamba disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kalau mau mendapatkan kesempurnaan kelembutan, siap-siap menghadapi nazilah demi nazilah. Hanya nazilah demi nazilah itu akan semakin besar kapan hamba semakin siap untuk menerimanya. Kapan hamba punya kesiapan untuk menerimanya, Allah Subhanahu wa taala akan turun. Kalau tidak, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya di situ fase ujian. Orang mampu menerima nasilah itu, punya kemampuan. Waliyadu billah. Baik. Salah sini cukup ya. Ini. Dalam setiap keadaan, dapat musibah, tidak dapat musibah, dapat nikmat atau tidak dapat nikmat, harus terus kita wujudkan perintah ini. Sebab dia yang menjadi kunci kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh, seberapa besar kelembutan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi peristiwa demi peristiwa, sementara peristiwa ini pasti kita akan alami. Jelas ya? Baik, wallahu alam. Peristiwa ini tidak hanya sekedar di dunia. Ini hukum ini. Tidak hanya sekedar di dunia, tapi di alam barzakh juga. Di alam barzakh itu ada peristiwa-peristiwa lagi. Bagaimana kedudukan kita dalam menghadapi peristiwa itu? Disesuaikan dengan pelaksanaan perintah dan upaya meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kerembutannya berupa kemantapan, menjawab di alam barzakh, dan sekaligus kenikmatan-kenikmatan kalau kita berhasil. Demikian pula di alam barzakh, kerembutan Allah Subhanahu wa taala ditentukan peristiwa demi peristiwa di alam barzakh. Meriwayati sirat, kejadian ini, kejadian itu luar biasa. luar biasa kengerian-kengerian, kedahsyatan-kedahsyatan di alam barzah, di negeri akhirat nanti. Jadi seluruhnya ditentukan dengan sejauh mana kita berada dalam penyempurnaan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Perintah secara sempurna zahir dan batin, dan upaya meninggalkan larangan secara sempurna zahir dan batin pula. Ini akhwat. Jelas ya? Baik. Ini kaidah dipahami, yang mana kaidah ini kaidah yang satu dengan kaidah lainnya tidak saling lepas. Salah cukup ya. Pertanyaan seperti ini. Apakah ada hal dapat menghalangi masuknya ilmu ke dalam jiwa seseorang? Oh, banyak. Maksiat. Iya. Itu tidak ketemu dengan cahaya ilmu. Semua yang merupakan kegelapan tidak akan ketemu dengan cahaya ilmu. Kesyirikan, bid'ah, maksiat tidak akan ketemu dengan cahaya ilmu. Kalaupun dia mampu menghafalnya, maka meyakininya luar biasa beratnya. Sebab hatinya penuh dengan kegelapan. Ini pun. Dari situlah berat. Apalagi namanya kesyirikan. Luar biasa. Ada seseorang yang diutus oleh orang-orang Quraisy. Pokoknya dia yang paling hebat masalah sihir, dukun, fasih bahasanya, sihir-sihirnya pokoknya luar biasa. Dalam banyak sisi, dia yang baik yang tidak baik seluruhnya. Diutus dia untuk berbicara dengan kepada Rasulullah SAW, mengajak ini dan lainnya. Rasulullah SAW bacakan satu surah. Saya lupa nama Alif Lam Mim Sad, kalau saya tidak salah. Yang jelas di antara ayatnya dia baca nabi panjang sampai kepada ayat Wa andartukum sa'iqah, yang maknanya, dan saya peringatkan kalian, ancam kalian dengan apa? Goncangan yang terjadi pada kaumnya Nabi Ad, kaumnya Ad. Ayat yang pertama sampai terakhir dia dengar betul, tidak ada yang dia pahami kecuali ini peringatan saja. Ketika dihubungi sama orang-orang musyrikin, saya tidak tahu apa yang dia bilang. Tapi kalau ini dia tahu betul ini. Kecuali itu saja, itu disebutkan itu ayat itu. Sebab mereka paham betul, kalau Nabi mengancam, tidak pernah dusta. Sebab Nabi Al-Amin menurut mereka. Walaupun secara terpaksa mereka tidak katakan sebagai pendusta. Tahu betul mereka. Kalau Nabi yang kasih peringatan, Nabi yang kasih berita, pasti seperti itu sudah terjadi. Nabi sudah ancam di sini. Dan itu yang dia ingat. Yang lainnya dia tidak paham. Kesyirikan dia menutup. Kalaupun paham, karena ketakaburan, kesombongan, dia akhirnya menolak tetap kebenaran itu setelah dipahami. Dan ya, wah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. توبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته. Berilah kabar gembira, kegembiraan bagi mereka-mereka yang ansafa rabbah, yang bijak terhadap Rabbnya. Maka orang yang seperti ini akan menetapkan akan bodohnya dia. Kurangnya ilmunya dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan menetapkan banyaknya kekeliruan dalam amalannya. Menetapkan adanya aib demi aib dalam dirinya. Yang menetapkan bahwa dia belum memenuhi hak Rabbnya. Yang menetapkan bahwa dia masih melakukan kezaliman dalam melakukan muamalah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in akhadahu bidunubihi ra'a adlah, wa in lam yu'akhidhu biha ra'a fadlah, wa in amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa sadaqatihi alayhi, fa in qabilaha fa minnatu wa sadaqatun thaniya, wa in raddaha falikawni mitliha la yasluhu ayyuwajaha bihi, wa in amila sayyiatan ra'aha min takhallihi anhu wa khidlanihi lahu wa in saki usmatihi anhu wa dhalika min adlihi fihi fayara fi dhalika faqrahu ila rabbihi wa dhulmahu fi nafsihi. Wa in ghafaraha lahu fa bi mahdi ihsanihi wa jawdihi wa karamihi. Kata beliau menjelaskan lebih jauh sifatnya orang-orang yang bijak terhadap Rabbnya, yang mana seluruhnya ini adalah hak-hak tauhid. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa dia karena dosanya, maka dia melihat hal itu sebagai keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa dia, maka dia melihat hal itu sebagai keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Jika dia melakukan amalan baik, mampu melakukan amalan baik, maka dia melihat amalan itu sebagai kebaikan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalannya, maka dia melihat bahwa penerimaan itu adalah kebaikan pemberian yang kedua. Paham ini? Ini jenjang kesyukuran di situ. Jika dia melakukan kebaikan, amalan, dia melihat bahwa hal itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin tidak akan mungkin dia mampu melakukannya kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, izinkan untuk melakukan hal itu. Dan jika ini dilakukan, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala terima, maka dia meyakini bahwa itu adalah kebaikan kedua. Sebab seluruh kebaikan datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan kita melakukan kebaikan dan diterimanya kebaikan itu seluruhnya adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan bagi hamba. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menolak amalannya, maka dia menganggap bahwa hal itu karena amalan yang seperti itu dapat dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terus kembalinya kepada dirinya. Kalau kesalahan. Dan setiap kebaikan kemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hamba yang bijak. Dan jika dia melakukan amalan yang tidak baik, maka dia melihat bahwa itu adalah berlepas dirinya Allah subhanahu wa ta'ala dari dia. Berarti kerendahan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menahan kesucian darinya. Kalau kita sampai melakukan itu, sebab walaupun kejahatan berarti dengan izin Allah kan. Kalau Allah izinkan berarti ngeri. Berarti kita pantas melakukan kejahatan itu. Dan ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berlepas. Sudah. Hamba yang bijak mampu melihat ke situ. Yang mana semua itu adalah min adlihi fihi. Semua itu merupakan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap. Maka akhirnya dia pun mampu melihat dalam semua itu fakirnya dia kepada Rabbnya, bahwa dia betul-betul memerlukan, perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mampu melihat kezaliman dirinya, kezalimannya dia terhadap dirinya. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, maka dia menganggap bahwa itu semata-mata karena kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak kembalikan karena, oh, karena saya hebat tobatnya saya, karena ini tidak dikembalikan. Walaupun sebabnya ke situ, tobatnya dia, dia melakukan kebaikan, dia melakukan amalan, akhirnya terampuni setelah melakukan dosa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, menurut pendapat orang yang bijak kepada Rabbnya, dia melihat bahwa itu semata-mata kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan dari Allah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia. Nuktatul mas'alati wasarruha wasirruha, kesimpulan permasalahan ini dan rahasianya adalah annahu la yara rabbahu illa muhsina wa la yara nafsahu illa musia aw mufarritan aw muqassira fayara kullama yasurruhu min fadli rabbihi alayhi wa ihsanihi ilayhi wa kullama yasu'uhu min dunubihi wa adlillahi fihi. Kesimpulan pembahasan ini, rahasia pembahasan ini adalah bahwa dia tidak melihat Rabbnya kecuali melihat sebagai zat yang muhsinan, yang terus memberikan kebaikan kepada dia. Dan dia tidak melihat dirinya kecuali orang yang terus musian, melakukan kesalahan. Yang mufarrit, muqassir, sebagai mufarritan atau muqassira, melihat dirinya sebagai orang yang belum cukup. Masih menginting-intingkan, masih rendah, masih lemah dalam memenuhi hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika dia melihat dirinya, sehingga dia melihat segala sesuatu yang menyenangkan dia, yang membahagiakan dia dalam urusan keduniaan maupun keagamaan, dia melihat semua itu keutamaan dari Rabbnya, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia. Dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia, yang membahayakan dia, dia melihat seluruhnya itu dari dosa-dosa dia, dan itu adalah kebaikan, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa pantas dibalas dengan yang semisalnya. Ini ya, wah. Ini termasuk perkara yang betul-betul merupakan faedah dalam akidah. Ya, yang dengannya hamba akan selamat dari berbagai bencana. Syubhat demi syubhat, keraguan demi keraguan yang dilontarkan oleh kalangan syaitan, jin dan manusia. Ini ikhwah, kita harus mampu melihat yakin betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti selalu menetapkan yang terbaik bagi kita, kebaikan bagi kita. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terus berputar antara keutamaan dan keadilan. Terus berputar antara keutamaan, kebaikan Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keadilannya. Segala sesuatu yang membahagiakan kita, yang menyenangkan kita, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan kalau membahayakan kita, maka itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bencana itu bagi kita kecuali pasti karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, pantas kita mendapatkannya. Ini المحبون إذا خرجت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكانها وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان sakinan fi tilkal ajsamil baliyah. Kata beliau, orang yang mencintai, jika rumah-rumah kecintaan dia telah keluar, maka dia, maka mereka akan mengatakan, beri minum bagi penghuninya. Demikian pula orang yang mencintai jika telah datang kepadanya zaman-zaman di dalam tanah kematian, maka ketika itulah dia akan mengingat kebaikan ketaatannya dia di dunia, bagaimana kasihnya dia, kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Dia akan mengingat bagaimana terus menerusnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Iya, terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala sirami kebaikan demi kebaikannya kepada dia. Iya, terhadap jasad yang telah hancur. Ini pembahasan kalimat terakhir ini, penggambaran tentang ya kondisi seorang hamba ketika sudah meninggalkan dunia. Maka disitulah dia akan melihat betul-betul luar biasa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Hanya hendaknya kita mampu mengkondisikan diri, mengkondisikan diri sebagai orang-orang yang sadar akan baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita sebelum semuanya itu terlihat di alam kubur, di alam akhirat nantinya. Sebab inilah yang membuktikan bahwa kita beriman, keimanan terhadap perkara gaib. Adapun nantinya, maka mau tidak mau semuanya akan melihat. Semuanya akan yakin. Tidak boleh tidak. Semuanya akan yakin. Woi, luar biasa baiknya Allah. Luar biasa ininya. Saya memang betul-betul. Semuanya akan yakin itu. Di akhirat. Tapi apa artinya kesadaran, keyakinan ketika itu? Di dunia inilah kita harus mampu wujudkan jemaah. Baik, selesai pembahasan ini. Kita lanjutkan ke fasal selanjutnya. Kata beliau, الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين. Rabb yang maha tinggi itu, Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak hamba-hambanya di dalam Al-Quran untuk mengenal Dia dari dua jalan. Pembahasan ini pembahasan akidah, sebab dia masuk dalam dalil-dalil tentang tauhid, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Taala yang benar. Akidah kan? Dan dia juga masuk dalam pembahasan tafsir. Iya. Sebab pembahasan ini mengungkap salah satu kaidah pengajaran dalam tafsir. Pengajaran dalam mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana metode Al-Qur'an mengajak hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Kata beliau, ahaduhuma atau ahadihima. Ahaduhuma an-nadharu fi maf'ulatihi. Wathani at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha. Fatilka ayatuhul mashhuda wa hadhihi ayatuhul masmu'atul ma'qula. Yang pertama kata beliau, memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa Taala telah lakukan. Maksudnya ciptaan-ciptaannya yang disaksikan. Maf'ul artinya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang ada dari perbuatan Allah Subhanahu wa Taala. Perbuatan Allah apa? Misalnya sifat apa? Mencipta. Allah mencipta, yang dicipta itulah maf'ul namanya. Memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Ini metode pertama. Allah Subhanahu wa Taala mengajak hambanya dalam Al-Qur'an untuk mengenal dirinya dengan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, at-tafakkur. Iya, memikirkan. Wat-tadabbur, mentadabburi, menelaah, mendalami ayat-ayatnya Al-Qur'an. Wahyu Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama itu kata beliau adalah ayat-ayat masyhuda namanya. Ayat-ayat yang disaksikan. Adapun yang kedua, maka dia adalah ayat-ayat masmu'ah, yang didengar, ma'kula, yang dipahami. Taib. Yep. Pembuktian adanya metode ini dalam Al-Quran. فالنوع الأول كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخرها وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وهو كثير في القرآن. جلس برتما itu apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala mengajak hambanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Taala melalui cara memperhatikan makhluk-makhluknya. Ya, dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh dalam penciptaan langit-langit dan bumi itu. Dan sungguh dalam pergantian siang dan malam. Iya. Dan sungguh dalam perjalanan al-fulk, perahu. Iya. Yang berlayar di lautan. Bima yang fa'un nas, yang betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia. sampai akhir ayat. Iya. Ini panjang ayatnya. Seluruhnya berisi tentang Allah Subhanahu wa taala menekankan penciptaan makhluknya. Pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, ya. Bagaimana masya Allah, ya, orang bisa berlayar di lautan, ya. Bagaimana angin, ditiupkan angin dari arah sini, dari arah situ, yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Coba perhatikan itu. Langit yang besar, tinggi, indah, hebat, kokoh, betul-betul tidak ada cacat padanya. Bisakah tanpa pencipta? Bisakah tanpa pencipta? Bisakah tanpa pencipta itu? Kemudian hubungkan lagi langit dengan buminya. Iya. Kandungan bumi luar biasa. Buminya, apa yang ada di dalamnya. Pergantian siang dan malam. Tidak pernah siang terus. Tidak pernah malam terus. Mungkinkah tanpa ada yang mengatur? Mungkinkah itu tanpa ada yang mengatur? Apa mungkin tanpa ada yang mengatur? Saya tanya ikhwah, apa mungkin tanpa ada yang mengatur? Tak mungkin. Pasti ada yang mengatur. Dalam ayat yang lain, surah Ali Imran 190, sungguh dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, la ayat betul-betul merupakan tanda-tanda ayat yang bentuk jamak. Yang berarti apa? Banyak sekali tanda-tanda. Iya. Untuk kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka-mereka yang uli, yang mempunyai albab, yang mempunyai lub. Lub itu inti fikiran. Iya. Yeah. Kemurniannya sebuah fikiran. Ini sekedar pendalilan. Sebentar uraiannya. Beliau ajak bagaimana berdalil dengan penciptaan itu untuk menetapkan, untuk mengambil ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau paparkan dulu. Berarti ada kan dalam Al-Quran? Iya. Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk melihat alam ini. Yang mana itu Allah katakan la ayat, betul-betul menjadi ayat. Tanda liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai lub, inti sari fikiran yang murni, yang bersih. Artinya yang tidak mampu menjadikan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam sebagai ayat-ayat. Iya. Berarti dia bukan ulil albab, lawannya kalau begitu. Iya. Juhala, orang-orang bodoh. Ini orang-orang bodoh. Wa huwa katsirun fil Qur'an. Jenis yang pertama ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Wasani, yang kedua, kata beliau. Faqaulihi afala yatadabbaruna al-Qur'an. Dalam surah An-Nisa 84. Wa qaulihi afalam yadabbarul qaul. Al-Mu'minun 68. Wa qawlihi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih wa huwa kathirun aida. Jenis yang kedua yaitu metode dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya dalam Al-Qur'an untuk mengenal dirinya dengan metode pelajari, dalami, tafakkur, ya, telaah ayat-ayat Al-Qur'an. Antum telah ayat-ayat Quran pasti bisa mengenal Allah. Sebab tidak diarahkan kecuali pasti bisa. Dan tidak diarahkan kecuali pasti jalan yang terbaik itu. Sebab apa? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang aqwam, yang paling baik. Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Pertanyaannya maksudnya pengingkaran. Jangan sekali-sekali tidak mentadabburi Al-Quran. Hei. Dalam surah Qaf, tidak bisa baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah ada dalam hati mereka gembok-gembok yang mengunci? Ini ikhwah.